jangan malu. Memangnya kenapa aku harus malu? Abang sudah pandai membedakannya. Kau katakan saja yang sejujurnya. Ayah. Kenapa? Ini kan dua-duanya masih gadis, Ayah. Oh. Gadis benar. Ayah pilih gadis atau janda? Ah, gadis sama janda sama aja. Betul? Yang penting sama-sama cin, ah, sama-sama su. Ah, jadi kalau sama-sama suka, ini dua-duanya Ayah, wah, luar biasa. Ayah, kira-kira ini gadis atau janda? Ah, kalau disuruh tebak gitu Ayah juga bingung. Betul, Pak? Kasih tahu aja ya. Oke, kasih tahu yang benar. Sesungguhnya diriku memang masih gadis. Walaupun kau gadis, memang yang ku cinta. Ini perlu ditanya, betul? Karena zamannya zaman kejujuran, betul enggak? Ah. Ayah Mansur. Kenapa? Kalau Eri janda, apa masih mau? Siapa yang tidak mau? Kalau janda macam begini. Sesungguhnya diriku, oh memang sudah janda.